masih kuat Gio. Ses. Aduh ses. Saya puas sekali dengan faktura ses. Beli produk dari mana? Iya, dari Starlet. Starlet produknya berupa apa bro? Yang di BH, terus? Celana, cawat. Celana ada, rok mini juga ada. Ada semua? Teman saya ses, lemu-lemu kabeh. Aduh, jawa kesti ses. Kaya lo, saya lemu kaya lo. Iya. Ya ini... doa kami buat Starlet. Starlet semuanya. Sukses selalu. Jatap jaya, betul? Betul. Ses. Sebagai lagu yang paling terakhir, yeah. Terus kira-kira apa yang terpilih? Saya mau ke belakang dulu. Ayo. Arumbia. Temanggung utane teres nduwur di ambung osengi sore teles. Tuku ciu saapa tale, sing joget turu ketok. Kondala. Mlaku-mlaku neng mbok yo lali norma iki anak e kiai iya nek kowe bagus sekali asenya lanang kedawan pelan kulino yo wes kulino Production. sejauh mata memandang maka terbentur bulat cakrawala.